bahwasanya jihad itu sebelumnya harus mengajak dulu musuh-musuh untuk berhukum, mau menerima hukum Allah, bilanggan, barulah diserang. Betul itu, tapi itu untuk yang jenis nomor satu. Yang nomor lainnya enggak bisa seperti itu. Ya, maka saya katakan mungkin ini bahasanya belum selesai. Ya. Mungkin. Ya. Ya, kemudian ini mulai dengan membantah syubhat mujahid yang tadi secara umum sudah saya sampaikan. Kalau kita mau menilai seorang alim, mestinya itu kita membaca buku-buku beliau yang lain. Ya. Yang pertama itu tentang ayat tentang kewajiban mengangkat pedang telah menghapus lebih kurang 120 atau 140 ayat. Di antara yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan syiat adalah waqatilu musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini ditulisnya sangat disesalkan mengapa penulis tidak menyebutkan awal ayat ini. Ketahuilah bahwa ayat ini berkenaan dengan perang pada bulan haram. Memang ya, ayat ini memang berkenaan dengan perang pada bulan haram. Kenapa kok Syekh Abdul Azam tidak menulisnya? Ya, kita perlu tahu bahwa banyak sekali tulisan-tulisan Syekh Abdul Azam itu asalnya adalah khutbah. Namanya juga khutbah itu sangat spesifik untuk siapa mereka yang ada di depan, yang di depan beliau. Kalau yang di depan beliau itu sudah mengerti, enggak perlu disinggung dari awal gitu. Perlu disinggung sedikit saja itu sudah yang mendengar itu sudah ingat gitu. Nah, ini perlu kita pahami sebagai seorang yang mau menilai dengan bijak, dengan adil itu kan perlu tahu ini buku ini asalnya bagaimana. Ya, kotak-kotune metune buku kuwi kepriwe ya. Nah, itu dipahami dengan baik kalau kita mau muktadil. Apa yang ditulis ini memang ada benar gitu, tapi ya tadi kadang-kadang ada yang terpotong ya, entah sengaja atau tidak sengaja ada yang terpotong ya. Mencari-cari alasan untuk tidak jihad dengan alasan macam-macam akan mengotori jiwa. Maka merelakan untuk tidak berjihad fisabilillah merupakan senda ukuro dan main-main, bahkan mempermainkan agama Allah, padahal kita diperintahkan berpaling menjauhi orang-orang seperti mereka sesuai dengan firman-Nya wa dzaril ladzina takhudhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya. Ini dibantahnya insyaallah ya. Penulis menyembunyikan makna ayat tersebut. Duh. Makna ayat ini mereka menjadikan agama mereka untuk makan minum. Apakah ulama sunnah meninggalkan jihad untuk makan dan minum? Tidak. Jadi ulama yang meninggalkan jihad tidak pernah makan, tidak pernah minum ya. Maksud saya Abdul Azam itu adalah beliau berdasarkan ayat ini, janganlah kita menjadikan din kita ini sebagai bahan permainan dan berdalil dengan cara seperti ini itu masyru'. Artinya memang kalau kita buka tafsirnya ya, tafsirnya dari Qotadah, kita akan dapati bahwa la'iban wa lahwan itu maksudnya adalah makan dan minum, menjadikan agama sebagai makan dan minum. Bahan makan minum untuk mencari makan, mencari minum. Meninggalkannya sambil makan minum. Gitu. Tapi berdalil berdasarkan dohirnya itu sah dipakai oleh para ulama. Seperti misalnya ketika Allah berfirman innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu para sahabat banyak yang mengambil kesimpulan bahwa dosa-dosa syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar, lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Nah, sebenarnya ayat itu tidak menjelaskan yang seperti itu. Ayat itu asalnya menjelaskan bahwa dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah, sementara dosa-dosa besar itu bisa diampuni oleh Allah apabila pelakunya membawa mati dosa-dosa itu sebelum sempat bertaubat. Tapi para sahabat mengambil kesimpulan, salah satu kesimpulan mereka, dosa syirik kecil itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Kenapa? Karena sekecil apapun dosa syirik dia tidak akan diampuni. Sementara kalau dosa besar itu masih ada harapan untuk diampuni seandainya ada di antara kita yang belum sempat bertaubat darinya. Ada kan metode beristimbat yang masyru', yang benar gitu. Ya moga-moga saja beliau ini belum mengkaji dengan baik ilmu usul fikih, bagaimana cara mengambil kesimpulan hukum ya. Karena kalau tidak berarti saya juga suudan lagi menutupi cara istimbatul ahkam yang diajarkan oleh para ulama. Dan setahu saya Dr. Abdul Azam ini beliau menjadi doktornya dalam bidang usul fikih. Dalam bidang usul fikih saya di ma'had ada apa namanya risalahnya segini tebalnya itu tentang usul fikih. Beliau sangat mengerti bagaimana etika mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an juga hadis-hadis Nabi. Dan Syekh Abdul Aziz juga membaca apa namanya buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan ini kok. Dan sedikit pun apa yang beliau sampaikan itu tidak bertentangan sama sekali. Tidak bertentangan. Kalau kita pakai dalalatun nas ya. Kalau menjadikan agama meninggalkan agama untuk makan dan minum saja tidak boleh. Nah, mestinya kalau sendau gurau, kalau apa namanya tidak berangkat dengan alasan yang tidak benar, kan lebih tidak boleh lagi. Lebih tidak boleh lagi mestinya. Begitu. Ini kalau kita bicara tentang bagaimana mengambil kesimpulan hukum. Kemudian B, penulis menuduh para ulama sunnah yang tidak ikut jihad tanpa komando imam telah mengotori jiwanya. Siapa yang dituduh? Apa iya Syekh Abdul Aziz menuduh yang seperti itu? Ini kan bahasa umum, tidak menuduh para ulama sunnah yang tidak ikut jihad tanpa komando imam. Padahal jihad di Afghanistan pakai komando imam loh. Pakai komando imam. Salah ini penulis apa yang nulis Amerika sini, yang nulis makalah ini salah, katanya jihad tanpa komando di Afghanistan waktu itu jihadnya pakai komando imam. Cuma emang imamnya bukan khalifah. Lah kalau semua jihad itu harus nunggu adanya khalifah, ya. Betul. Di Banten persis nanti zamannya kayak zamannya Ibnu Taimiyah ketika orang-orang sudah sangat lemah semangat jihadnya ketika lawan orang-orang Tartar itu loh. Itu kan ada beberapa orang Islam lewat itu 7-10 gitu jalan. Ketemu dengan orang Tartar, satu orang Tartar. Umat Islam ini? Iya. Tunggu di sini dulu ya, saya mau pulang ambil pedang dulu. Iya. Pulang ambil pedang, yang 7 atau 10 tetap di situ, enggak lari. Padahal tahu mereka tuh mau disembelih, akhirnya disembelih semuanya, enggak ada yang melawan. Padahal 10 lawan 1 ya. Kira-kira kalau nunggu imam ini kejadiannya akan seperti itu. Imam dalam arti khalifah loh ya. Kalau dibilangnya bahwa di Afghanistan itu jihadnya enggak pakai imam, itu artinya kan sebuah negara gitu. Kalau kepemimpinan sebuah negara saja enggak diakui, ya gimana lagi? Ya berarti kan harus khalifah. Nah, kalau nunggu khalifah ya bar. Kita enggak ada izah sama sekali nantinya. Di apa-apa no wis manut wae. Ya. Penulis sengaja atau tidak telah menolak surat At-Taubah 122 dan ayat lainnya yang menjelaskan bahwa jihad adalah fardu kifayah. Yang mana kata-kata Syekh Abdul Azam yang mengatakan bahwa beliau menolak surat At-Taubah 122. Enggak mungkin beliau menolak At-Taubah 122, beliau mengatakan bahwasanya menolak satu ayat saja, bahkan sepenggal ayat saja itu kafir. Kok beliau ngerti itu? Justru beliau menjelaskan bahwa kondisi sekarang ini jihad itu hukumnya tidak lagi fardu kifayah karena syarat-syarat supaya jihad itu berubah menjadi fardu ain sudah terpenuhi semuanya. Justru kalau saya mau emosional itu saya katakan, oh ini penulisnya enggak ngerti kapan jihad fardu kifayah baca fardu ain walaupun dia sudah menulis. Ini kalau saya mau emosional ya, tapi kan saya enggak emosional. Astagfirullah ya. Terus ya. Penulis berkata di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban jihad tersebut ialah At-Taubah 19-22. Jadi jelas bahwa jihad di jalan Allah itu lebih besar derajat pahalanya dibanding memakmurkan Masjidil Haram, khususnya kalau dilihat dari sebab turunnya ayat, yaitu adanya perselisihan pendapat di antara para sahabat seputar masalah ini. Bantahan rasa tiwak sementara ya panjang, saya berikan catatannya saja ya. Lagi-lagi ya, di sini sebenarnya banyak sekali pendapat para ulama berkenaan dengan mana yang lebih afdol dari berbagai macam amalan. Imam An-Nawawi menjelaskan, kenapa kok di satu ayat Allah menyebutkan jihad lebih afdol, di ayat lainnya ada amalnya yang lebih afdol gitu ya. Ini sebenarnya yang paling afdol itu apa gitu ya. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya anna dzalika ikhtilafu jawab jaru ala hasbi ikhtilafil ahwali wal ashkhas. Yang demikian ini adalah beda. Di sini kok afdol, di sini kok kurang afdol. Di sini lebih afdol adalah yang ini, di sini kok yang itu. Itu adalah karena Nabi menyesuaikan jawaban dengan siapa yang bertanya. Atau ini berkenaan dengan kasus-kasus tertentu gitu. Jadi bukan hukum secara mutlak gitu. Memang kalau secara mutlak Ibnu Qayyim pernah mengatakan ya, afdalul a'mali 'alal itlaq itu adalah salat. Bukan jihad, salat memang, salat. Tapi kalau kita bicara tentang pahala, memang pahala jihad itu masya Allah. Belum lagi kalau kita bicara tentang ketika jihad itu hukumnya fardu ain. Kalau fardu kifayah memang bagaimanapun yang fardu ain itu lebih afdol daripada yang fardu kifayah, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Qudamah yang sudah saya bacakan tadi. Jihad ketika hukumnya fardu kifayah harus seizin orang tua. Kenapa? Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardu ain, sementara jihad hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau hukum jihad sudah fardu ain, ya sudah, enggak usah izin lagi. Berarti itu adalah saat yang wajib, meninggalkan yang wajib itu dosa. Yang meninggalkan fardu ain itu kan sesuatu dosa gitu, kecuali kalau kita memang sedang mengupayakan menuju ke sana. Gitu. Kemudian juga ada yang menyatakan tinjauan yang kedua ya, bahwa kenapa kok ada beda di sini yang afdal A, di situ yang afdal B ya. Annahu yajuzu ayakun al-murad min afdalil a'mali kadza ay min khairiha aw min khairikum man fa'ala kadza fa hudifat min wa hiya murada. Jadi yang kedua termasuk, jadi jihad yang paling termasuk yang paling afdal. Amalan-amalan, tapi wasilah bisa tidak dia harus dan di antara semua wasilah jihadlah yang paling afdol, begitu dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita enggak perlu bingung ya, mana yang paling afdol dari berbagai macam amalan. Kenapa kalau Syekh Abdul Azam menyatakan bahwa yang paling afdol jihad ya, karena sikonnya menunjukkan, beliau menyimpulkan ya, sekarang ini memang yang paling afdol adalah ini, tidak ada lagi yang lebih afdol gitu. Berdasarkan kalau antum nanti baca buku itu, antum akan mendapati keterangan-keterangan dari para ulama kok. Beliau enggak ngawur, Syaikhul Islam sama sekali tidak ngawur, bahkan beliau merujuk juga dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan dari para ulama yang lainnya. Penulis menukil perkataan Abdullah bin Mubarak ketika berkirim surat kepada Fudail bin Iyad. Ia berkata, ya Abidil Haramaini law absartana alimta annaka bil ibadati tal'ab. Kata-kata yang sangat masyhur disebutkan ini riwayatnya riwayat yang tidak benar karena ada beberapa kesalahan. Satu, ini di antara perawinya ada perawi yang pendusta. Oke, jazakallah khairan, kita ucapkan demikian ya. Kalau dulu mungkin kita memang sering membawakan asar ini ya, ternyata sekarang diketahui asar ini asar yang dhaif ya, tidak bisa dipakai. Oke, kita tinggalkan, enggak masalah. Kita juga jujur dong ya. kita tidak usah pakai itu. Toh tanpa pakai itu pun tetap tidak merubah status hukum jihad kan. Saya kali lagi kita ucapkan jazakallahu khair ya Ustaz, Anda telah menunjukkan kepada kami sesuatu yang benar gitu. Kita harus jujur sekali lagi. Jangan kita terus membela mati-matian itu tidak perlu. Karena memang ini doa itu kita enggak kita pakai gitu. Toh perjalanan kita dalam berislam ini kan memang apa namanya? Bertahap. Sebagaimana Ustaz juga bertahap. Insyaallah nanti saya tidak melupakan ucapan terima kasih khususnya berkenaan dengan masalah ini ya dalam surat yang akan saya bikin nanti insyaallah. Saya berpendapat karena tidak ada bedanya antara orang yang meninggalkan jihad dengan orang yang meninggalkan sholat, puasa, dan zakat. Kenapa Ustaz Abdul Azam mengatakan seperti ini? Karena ini mengingat hukum jihad yang fardu ain. Ketika jihad hukumnya sudah fardu ain, maka orang yang meninggalkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah, ya dia sama dengan orang yang meninggalkan sholat. Memang kalau jihad itu fardu kifayah, orang yang meninggalkan